dilaknat oleh malaikat. Malaikat melaknat pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, melanggar yang haram dilaknat oleh malaikat. Melanggar yang diharamkan oleh Allah dilaknat oleh malaikat. Jadi ini kesimpulan para ulama, di mana malaikat melaknat pelaku atau wanita yang berbuat seperti yang tadi dalam hadis, hajiratan firasha zaujiha, menghijrahi, artinya menjauhi firasha zaujiha, tempat tidur suaminya. Ini bukan maknanya secara zahir, artinya dia ini diantara aplikasi atau bentuk dia meninggalkan berhubungan badan dengan suaminya. Bisa saja dia berada bersama suaminya di atas kasur, dengan di atas satu kasur, tetapi dia tidak mau diajak berhubungan badan, tidak mau menghalangi, enggan terhadap ajakan suaminya, walaupun dia di atas kasur yang sama. Ini juga termasuk dalam konteks hadis ini, walaupun ungkapan hadisnya adalah firasy, yaitu kasur, tetapi yang dimaksud adalah berhubungan badan, berhubungan badan, dan ini dilaknat oleh malaikat. Malaikat banyak sekali, sebagaimana ia mendoakan orang-orang yang berbuat kebaikan, di saat yang sama atau di sisi yang lain ia melaknat orang-orang yang berbuat dosa besar, kemaksiatan, dosa besar dan kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang laknat dalam dosa besar yang lain, perkara yang haram yang dilanggar oleh manusia didoakan oleh malaikat, tentang orang yang berbuat ini dalam konteks dengan dalam momen yang sekarang ini, yaitu musim haji telah tiba, dalam konteks menjaga diri di Madinah, menjaga diri dari di Madinah dari perkara-perkara yang haram. Nabi SAW mengatakan al-madinatu haramun ma baina a'irin wa thawr, hadis dalam Sahih Bukhari, dalam kitab khusus tentang keutamaan kota Madinah, Kitabu Fadlil Madinah. Sengaja Imam Bukhari membawakan sebuah kitab dalam sahihnya dengan judul Kitab Fadl al-Madinah, kitab keutamaan kota Madinah. Dalam di bawah kitab ini Imam Bukhari membawakan hadis ini, al-Madinatu haramun ma baina a'irin wa thawr, kota Madinah itu tanah haram. Ya, dan dalam Sahih Bukhari Muslim ini juga telah kita pelajari tentang itu, ma baina a'irin wa thawr, yang jarak keharamannya itu, areal keharaman tanah haramnya Madinah itu antara air dengan thawr, antara gunung air dengan gunung thawr, dua gunung besar di Madinah, dan itu sebagai patokan wilayah tanah haram dari arah utara dan arah selatan. Dari arah utara dan selatan, maka areal tanah haram ada batasannya adalah Bukit Thawr dan Bukit Air. Bukit Thawr terletak di belakang Gunung Uhud, karena Gunung Uhud itu di bagian utara Masjid Nabawi. Ya, sementara Air gunung yang dekat dengan Miqat Dhul Hulaifah, sebuah gunung besar yang terletak dekat dengan Miqat Dhul Hulaifah. Ini batas kota Madinah. Al-Madinatu haramun ma baina a'irin wa thawr. Lalu kata Nabi SAW setelah menjelaskan batasan tanah haram Madinah, dan ditambah oleh Imam Muslim dalam riwayat-riwayat yang lain, yaitu ma baina la batayha, ini telah kita pelajari dalam Sahih Muslim, di antara dua labah. Labah ini adalah perkampungan-perkampungan yang banyak batu-batunya, atau harra. Sekarang masih ada harra syarqiyah dengan harra gharbiyah. Di Madinah itu ada perkampungan yang diistilahkan dengan harratun syarqiyah, dengan harratun gharbiyah. Itu dari barat dan timur, itu batasan-batasan tanah haram Madinah, yaitu harra syarqiyah dan harra gharbiyah, atau la batayha, dua kampung perkampungan yang banyak batu-batu besar, dan bahkan batu yang ada di harra syarqiyah dahulu pernah terbakar pada abad ke-7 Hijriah, ya, pada 600-an sekian terbakar dan memunculkan api yang sangat besar, bahkan saking besar dan tingginya api mengeluarkan larva, melelehkan kemudian mengalir, dan ketika itu penduduk Madinah menganggap kiamat. Makanya mereka, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, kitab sejarahnya yang panjang, yaitu Al-Bidayah wa Nihayah, ya, semua ketika itu banyak yang bertobat dan bahkan melarikan diri ke Masjid Nabawi berlindung. Begitu besarnya api yang membakar gunung batu itu, dan saking tingginya gejolak api tersebut, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir, membuat punuk unta di Busra, yaitu di Irak, di Busra di Irak atau di Basrah di Irak, terlihat di kegelapan malam. Jadi cahaya yang tinggi itu bisa memberikan penerangan sampai bisa dilihat punuk unta di Irak, begitu tingginya api di saat itu. Dan sekarang ini sudah merupakan batu, hamparan batu yang hitam karena habis terbakar. Kalau kita ke sana, saya pernah ke sana melihat, memang sepanjang sejauh mata memandang itu hamparan batu hitam sebagai bara yang akibat kebakaran tersebut. Akibat kebakaran tersebut. Ini batas tanah haram dari antara timur dan barat. Setelah itu Nabi SAW berbicara tentang masalah laknat malaikat tadi. Man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa'alaihi laknatullah wal malaikati wal nasi ajmain. Barang siapa yang melakukan dosa, man ahdatha fiha hadathan, siapa yang melakukan perbuatan dosa, kemungkaran di dalam Madinah tadi, atau dia memberikan media untuk berbuat dosa, au awa muhdithan, melindungi orang yang berbuat dosa, atau menyediakan tempat sebagai media bagi orang untuk berbuat kemaksiatan, kata Nabi SAW, fa'alaihi laknatullah, maka atasnya adalah laknat Allah wal malaika dan laknat malaikat, wan nasi ajma'in, dan dilaknat oleh semua orang. Begitu besar ancaman atau begitu keras ancaman Nabi untuk orang yang berbuat dosa di kota Madinah, apalagi di tanah haram Mekah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengancam dengan ancaman yang sangat-sangat keras ketika adanya kehendak saja untuk berbuat kezaliman, maka Allah akan sudah mengancam untuk menurunkan hukuman. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nuziqhu min adzabin alim. Barang siapa yang berkeinginan di dalam tanah haram Mekah di Ka'bah untuk melakukan penyimpangan dengan berbuat kezaliman, nuziqhu min adzabin alim, kami rasakan kepadanya sebahagian dari azab yang pedih. Ya. Itulah keistimewaan dua tanah haram, dan itu di antara ancaman-ancaman laknat malaikat. Laknat malaikat bila mana melaknat tentu bukan perkara yang kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana di saat yang lain malaikat mendoakan dan bahkan meletakkan, mengempakkan sayapnya, saking sukanya dia dengan amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, terutama menuntut ilmu. Makanya Nabi SAW mengabarkan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi bima ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya, mengepakkan dan membentangkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu agama karena mereka menyukai perbuatan mereka. Menyukai. dan bahkan mereka berada di atas orang-orang yang berkumpul di dalam masjid untuk mempelajari agama. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Muslim, hadis Abu Hurairah, hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Dan mereka diliputi oleh para malaikat. Mereka berada di atas orang-orang yang berkumpul mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara apa yang diceritakan oleh agama kita tentang malaikat yang ghaib. Apa yang membuat mereka suka, apa yang membuat mereka tidak suka, dan bahkan apa yang membuat mereka tersakiti. Sebagaimana dalam hadis yang juga telah kita pelajari dalam Sahih Muslim, sesungguhnya para malaikat, Nabi SAW melarang untuk datang ke masjid bagi mereka yang sudah habis makan bawang merah dan bawang putih. Habis makan bawang merah dan bawang putih maksudnya dilalap. Maksudnya dilalap langsung karena menghasilkan aroma yang tidak sedap dari mulut. Lalu disebutkan oleh Nabi alasannya, di antara alasan yang disebutkan oleh Nabi kenapa melarang orang yang barusan makan dari dua pohon tersebut. Kata Nabi, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang biasanya manusia terganggu dengannya. Siapa yang merasa nyaman sholat ketika di sampingnya ada aroma yang tidak sedap, aroma bau yang seperti ini. Dan ini dikiaskan oleh ulama, apapun yang bau, bila mana, makanya untuk ke masjid itu kita harus membersihkan diri. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, hendaklah kalian mengambil perhiasan kalian, maksudnya berhias, maksudnya berbenah diri, mengindahkan diri ketika hendak melaksanakan salat. Mengambil hukum ini, apa yang sekarang ini yang muncul dari orang yang sedang sholat itu, yang dihirup atau tercium oleh orang di sampingnya adalah bau rokok. Bau rokok. Ya, ini mungkin karena kita sudah biasa dengan itu sehingga kita tidak merasa itu adalah mengganggu. Tetapi bagi mereka yang mengerti benar dengan buruknya bau yang keluar dari orang yang merokok, pasti akan merasa terganggu dengan nafas yang keluar dari orang yang merokok, dan berbeda baunya. Sebagian mungkin ada beralasan itu mudah saja Ustaz, setelah kita hendak pergi ke masjid makan aja fermen, makan yang lainnya bisa menghilangkan bau. Tetapi ini tetap terlarang di samping apa yang diakibatkan oleh rokok tersebut untuk merusak kesehatan kita. Padahal agama kita menekankan dengan untuk menjaga diri, jangan menjatuhkan diri kita kepada kesengsaraan dan seterusnya. Kembali kita kepada laknat tadi, karena ini yang membawa kita membicarakan tentang hal-hal yang tadi. Jadi bagi wanita yang diajak oleh suaminya untuk melakukan apa yang diinginkannya dalam hubungan pasangan suami istri, tetapi dia menolak tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada alasan yang bisa diterima, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Dilaknat oleh malaikat berarti dia tidak diberkahi, dia dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah melakukan sebuah dosa besar. Ya, sampai datang waktu pagi. Apalagi dalam sebagian riwayat, bila mana suaminya itu malam itu kecewa, kesal, bahkan marah, tidak suka kepada istrinya, ini juga yang membuat malaikat membenci dan melaknat wanita-wanita yang seperti ini. Maka hadis ini sangat keras memberikan peringatan kepada wanita-wanita yang seperti ini, tanpa ada udzur syar'i. Bahkan haid bukan udzur. Bahkan haid bukan udzur. Ya, bukan udzur. Makanya Nabi SAW sebagaimana yang diceritakan langsung oleh Aisyah Ummul Mukminin bermesraan dengan istrinya dalam keadaan haid. Ya. Dia sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk tidak mendekati tempat keluarnya darah haid tetapi di tempat yang lain. Ya. Makanya Aisyah bercerita, wa kana kana Nabi SAW ya'muruni fa'attazira wa yubashiruni wa ana haid. Nabi SAW memerintahkan, meminta saya untuk memperketat sarung saya. Ya, memperketat sarung artinya menghalangi agar jangan sampai ke sana, maka diupayakan untuk memberikan perangkat-perangkat yang menutupi hal-hal yang menutupi sehingga yang dilakukan hanya di semua yang bisa dinikmati kemudian kecuali tempat tersebut. Ini praktek Nabi SAW. Maka haid bukan alasan. Meminta saya sedang haid. Emangnya bermesraan itu hanya masalah itu saja? Tidak. Tapi ada hal-hal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi uzur syar'i mungkin karena sakit, mungkin karena capek keletihan dia sampaikan kepada suami dan suaminya mengerti, atau yang lainnya. Atau yang lain, dan tadi kita telah jelaskan bahwasanya haid bukanlah udzur. Kemudian wa haddatsanihi, kata Imam Muslim melanjutkan, wa haddatsanihi Yahya ibnu Habib qala haddatsana Khalid ya'ni ibn al-Harith haddatsana Syu'bah bi hadzal isnad wa qala hatta tarji'a. Ya, hatta tarji'a. Di sini ada sedikit pembedaan batasan laknat malaikat. Kalau tadi malaikat melaknatnya sampai pagi. Kalau yang hadis tambah berbeda riwayat yang sekarang ini, hatta tarji'a sampai dia kembali. Maksudnya sampai dia kembali melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya. Kalau seandainya di awal malam suaminya minta kemudian dia menolak, dia dilaknat oleh malaikat di jam di pertengahan malam baru dia mau. Berarti nelaknat malaikat itu sampai dia mau. Ya. Kalau seandainya tidak malam itu tidak terjadi apa-apa, maka sampai pagi. Seperti hadis lafaz yang pertama tadi, sampai pagi dia dilaknat oleh malaikat. Dan ini malam yang paling buruk yang dilalui oleh seorang wanita, seorang istri. Wallahu ta'ala alam. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya 3462. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Marwan an Yazid ya'ni Ibn Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi. Ini sangat tegas didului oleh sumpah dari Nabi, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Maksudnya jiwaku berada di tangannya. Semua kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat apa yang dikehendaki, yang dikehendakinya pada kita. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku bersumpah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki pun, maksudnya suami, yad'u imra'atahu ila firasyha, mengajak istrinya ke kasurnya, mengajak ke kasur, fata'ba alaihi, lalu istrinya menolak, illa kana alladhi fis sama, kecuali yang berada di langit, sakhitan alaiha, murka kepadanya, hatta yardha alaiha, sampai suaminya ridha. Sampai suaminya ridha. Tetapi selama suaminya tidak ridha kepadanya, maka yang di langit melaknatnya atau murka kepadanya. Di hadis yang kedua ini berhentinya atau batas akhir dari laknat malaikat, murka para malaikat itu adalah keridhaan suami. Kalau suaminya dua hari belum juga ridha, berarti dua hari dilaknat oleh malaikat. Kalau seandainya suaminya satu minggu tidak ridha, berarti satu minggu dia dilaknat oleh malaikat. Harta yardha anha, sampai suaminya itu suka atau ridha kepadanya. Makanya ketika satu jam setelah itu dia suaminya ridha, berarti satu jam dilaknat oleh malaikat. Sementara yang di lafaz yang pertama itu untuk yang pertama itu kaitannya subuh pagi hari. Kalau sudah pagi hari, karena biasanya orang melakukan hanya di malam hari sampai subuh beri anak oleh malaikat. Kalau sudah terbit matahari tidak ada lagi anak malaikat. Atau dalam lafaz yang kedua, hatta tarja, sampai dia kembali kepada suaminya. Maksudnya memberikan apa yang diminta oleh suaminya. Sementara yang sekarang justru ridha suaminya itu. Selama suaminya tidak ridha berarti malaikat tetap memurkai dan membencinya. Sakhitan illa kana alladhi fis sama, kecuali yang berada di langit. Yang berada di langit yang dimaksud oleh Nabi bila mana kita tambahkan, gabungkan dengan riwayat-riwayat yang telah kita pelajari, berarti yang dimaksud adalah malaikat. Dan yang dilaknat oleh malaikat orang yang dibenci oleh Allah. Karena malaikat tidak akan melaknat orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu dipuji-puji oleh Allah. Mereka tidak berbuat kecuali atas perintah Allah. Ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah ma amara, mereka tidak pernah menolak perintah Allah dan mereka juga mengerjakan apapun yang disuruh oleh Allah. Berarti murka tadi adalah suruhan Allah. Allah yang menyuruh mereka untuk murka. Berarti tentu bila mana seseorang itu dimurkai oleh malaikat, Allah sudah memurkainya. Orang yang dicintai oleh Allah, malaikat pasti mencintainya. Sebagaimana yang ada dalam hadis riwayat Muslim juga, di mana Nabi mengabarkan innallaha idza ahabba qauman atau ihab idza ahabba abdan nada Jibril. Ya. Da'a Jibril. Allah bila mana mencintai seseorang maka ia memanggil malaikat Jibril. Faqala inni uhibbu fulanan fa ahibba. Maka Allah berfirman, sungguhnya saya telah mencintai si fulan, maka cintailah dia olehmu, malaikat Jibril. Fayuhibbuhu Jibril. Maka malaikat Jibril pun mencintainya. Thumma da'a Jibril fi thumma nada Jibril fanada Jibril fi ahli sama. Maka malaikat Jibril menyeru ke penduduk langit dengan mengatakan innallaha ahabba fulanan fa ahibbu fayuhibbuhu ahli sama, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia oleh kalian. Maka semua penduduk langit pun mencintai orang tadi. Sebaliknya seperti ini, bila mana para malaikat memurkai, membenci, melaknat, berarti orang ini sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini illa kana allazi fis sama, kecuali yang berada di langit murka itu semua. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan dia berada di atas, dia yang pertama kali memurkai dan melaknat orang ini, maka para malaikat pun melaknatnya. Wallahu taala alam. Hadis setelahnya 3463 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح حتى تصبح. Kata Nabi, bila mana seorang laki-laki atau seorang suami memanggil, menyeru istrinya ke kasurnya dan dia tidak mendatangi, tidak menyambut, tidak memenuhi, maka suaminya itu bermalam dalam keadaan ghadban, bermalam di malam itu dalam keadaan murka, marah, kesal, benci, maka untuk laki perempuan ini dilaknat Allah, laknat malaikat alaiha la ghadban alaiha la'anathal malaika, para malaikat melaknat sang istri ini sampai pagi, sesuai dengan lafaz pertama di hadis yang pertama. Setelah selesai kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, para ulama kita tahu bahwasanya ini tertuju kepada suami. Dan saya sering kali ditanya, kalau yang berbuat seperti ini suami, apakah juga dilaknat oleh malaikat? Ustaz yang bertanya, ibu-ibu ini ya. Kalau yang berbuat seperti itu suami, apakah juga dilaknat oleh malaikat? benar. Ya, benar, karena kedua-duanya memiliki hak yang sama. Memiliki hak yang sama. Bila mana sang suami menolak ajakan istri untuk memenuhi haknya, maka dia juga dilaknat oleh malaikat. Maka dia juga dilaknat oleh malaikat. Betapa banyak sang suami demikian, berbuat demikian. Padahal kedua-duanya memiliki hak yang sama. Dan bahkan ketika seorang suami menginginkan istrinya tampil cantik di hadapannya, berhias dengan perhiasan yang maksimal, maka seorang suami pun harus berbuat demikian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, "Inni uhibbu an atazayyana laha kama uhibbu an tatazayyana li." Saya menginginkan untuk berhias untuk istri saya sebagaimana saya menginginkan dia berhias untuk saya. Saya menginginkan istri saya, ini makna yang lebih luas lagi, saya menginginkan istri saya menerima kapanpun saya meminta, sebagaimana saya menginginkan saya melakukan hal yang sama ketika istri saya meminta. Jadi jangan kita pahami hanya hadis ini, memang secara zahirnya ana adalah untuk istri, dan memang dalam hal ini seorang istri harus patuh kepada suaminya, tetapi bukan berarti bila mana yang menginginkan itu sang istri sementara suami tidak mau lalu dia menolak, dia tidak mengapa, tidak. Justru sama, karena hak mereka berdua sama. Wallahu ta'ala alam. Bab berikutnya, ya, bab berikutnya, bab tahrim ifsya'i sirril mar'ah. Ya, bab yang ke-21, bab tahrim ifsya'i sirril mar'ah, bab haramnya menyebarkan rahasia istri. Ini disebutkan istri karena memang biasanya yang perempuan lebih tidak menginginkan apa yang terjadi antara dia dengan suaminya tersebar dan diketahui oleh orang lain. Tetapi begitu kedua-duanya, tidak dibenarkan untuk pasangan suami istri menceritakan apa yang mereka perbuat di malam hari secara khusus untuk mereka berdua lalu mereka ceritakan kepada yang lain. Ini haram hukumnya. Haram, tahrim ifsya apa yang merupakan privasi bagi suami istri dalam hubungan badan di antara mereka berdua. Setelah terjadi kemudian mereka ceritakan, sang suami menceritakan, sang istri menceritakan. Dan lebih ditekankan kepada suami di dalam bab ini, kenapa? Karena seorang wanita tidak mungkin menceritakannya, karena mereka lebih berat sifat malunya daripada laki-laki. Makanya biasa yang bercerita adalah laki-laki, walaupun tidak tertutup kemungkinan perempuan melakukannya. Tetapi ini larangan tertuju kepada suami. Makanya haram menyebarluaskan rahasia istri, maksudnya rahasia berdua yang berkenaan dengan istrinya. Kita baca hadis yang pertama, hadis 3464. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Marwan ibnu Muawiyah an Umar bin Hamzah al-Umari qala haddatsana Abdul Rahman ibnu Sa'ad qala sami'tu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asharrin nasi عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. Ini ancaman keras, dan ini yang disimpulkan oleh para ulama bahwa hukumnya haram karena ancamannya sangat keras dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, inna min asharrin nas, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk, ya, indallah, di sisi Allah, manzilatan, kedudukan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, siapa yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat? ar-rajula, yaitu seorang suami, seorang laki-laki, yufdi ila imra'atihi, dia melakukan apa yang ia lakukan kepada istrinya, ya, ia melakukan apa yang ia lakukan dalam hubungan badan dengan istrinya, dan begitu juga istrinya berbuat demikian. Pokoknya ada unsur pelampiasan, melampiaskan keinginan mereka masing-masing. Makanya kalau dia hanya dari satu pihak saja, maka ini tidak akan terasa nikmat. Tetapi kalau kedua-duanya merasa ingin sampai ke apa yang diinginkannya, ini yang membuat hubungan pasangan suami istri semakin indah, ketika kedua-duanya mendapatkan yang diinginkan dalam hubungan badan. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi, kedua-duanya melakukan apa yang diinginkan dari pasangannya, tetapi sang suami besok harinya menceritakan kepada yang lain tentang istrinya. Oh, istri saya luar biasa, badannya begini, bentuknya seperti ini, kulitnya seperti ini, luar biasa. Bila mana dielus, ini contoh, contoh yang masuk dalam konteks haram ini, yang diharamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kedua-duanya mengambil, mendapatkan apa yang diinginkan dari pasangannya, kemudian sang suami besok harinya menceritakan tentang apa yang ia rasakan dari istrinya. Benar-benar maksimal istri saya, luar biasa dia, enggak menyesal saya memilihnya. Ini semuanya adalah masuk dalam konteks haram ini, masuk dalam hukum haram ini, karena enggak, ini urusan kedua-duanya, ya, urusan kedua-duanya. Maka ini hadis yang pertama di mana Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk manusia tempat nanti di sisi Allah di akhirat. Orang ini yang paling buruk tempatnya ketika dia melakukan apa yang tadi dalam yang ada dalam hadis. Setelah itu, hadis yang berikutnya 3465. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, "Wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Abu Kuraib qala حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. Ini sahabat Nabi kita Muhammad SAW, dalam hadis yang pertama juga beliau yang meriwayatkan, namanya Abu Sa'id Sa'ad, namanya Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala an. Ia berkata, yaqul qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, inna min a'zamil amanati indallahi yaumal qiyamah, sesungguhnya amanah yang paling besar yang nanti akan ada di sisi Allah pada hari kiamat, inna min a'zamil amanah, mungkin sesungguhnya amanah yang dilanggar, pelanggaran amanah yang terbesar nanti di sisi Allah penilaiannya adalah perbuatan yang seperti ini, mengkhianati amanah. Allah Subhanahu wa taala mengamanahi seorang laki-laki untuk menjaga istrinya, untuk dia sendiri yang menikmati istrinya dan tidak dia sebarkan kepada yang lain, tetapi amanah itu dilanggar oleh sang suami dengan menceritakan. Walaupun dia yang menikmati, tetapi orang yang mendengar pun akan menikmati. Ya, orang yang mendengar pun akan menikmati. Berarti dia melanggar, mengkhianati amanah yang dibebankan oleh Allah. Inna min a'zamil amanati indallahi yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Ya, ini sama dengan hadis yang pertama. Wa qala ibn Numair inna a'zama. Di sana di awal inna min a'zami. Ada sedikit perbedaan, yang satu tidak ada minnya, yang satu lagi ada minnya. Inna a'zama dengan inna min a'zami maknanya makna kedua-duanya sama. Dan kesimpulan dari dua hadis yang ada di bab yang ke-21 ini adalah apa yang telah kita baca di bunyi bab, haram menyebarluaskan rahasia istri, maksudnya rahasia yang berhubungan dengan apa yang mereka lakukan berdua. Dan bahkan dalam hadis yang lain di luar Sahih Muslim, Nabi justru mempercontohkan, ya, memberikan perumpamaan dengan syaitan. Ya. Tidak ada ubahnya perbuatan suami itu dengan apa yang dilakukan oleh syaitan laki-laki dengan syaitan betina. Memang ini menunjukkan bahwa syaitan itu punya dua jenis kelamin pula. Ya, jin itu punya dua jenis kelamin. Nah, dalam hadis yang konteksnya apa yang ada dalam bab ini, Nabi SAW mengumpamakan dengan syaitan. Datang seorang, berjalan seorang seekor syaitan, kita seekor atau seorang terserahlah. Ya, satu syaitan laki-laki di satu jalan, kemudian dia melihat syaitan betina, jantan, syaitan yang lawan jenisnya. Kemudian mereka berhubungan intim di hadapan pandangan syaitan-syaitan yang lain. Ya, ini tak ubahnya seperti itu. Tak ubahnya seperti itu. Dan di antara penyimpangan yang sangat jauh dan pelanggaran terhadap konteks hadis ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memerankan hubungan seperti itu di hadapan kamera. Kemudian dia sebarluaskan. Ini sama hukumnya. Ya, sama hukumnya ketika dia memvideokan, kemudian walaupun dia yang dia tidak ceritakan, tapi dia direkamnya kemudian disebarkan. Ini sama beda, tidak ada bedanya. Mungkin lebih intens daripada hanya sekedar bercerita. Mungkin ceritanya tidak terlalu menarik, tetapi kalau sudah semua yang dilakukannya dari suaranya, dari perbuatannya terekam semua kemudian disebarkan, ini sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat merupakan bentuk orang yang sangat buruk nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang justru bukan dalam kondisi yang halal. Dia bukan pasangan suami istri. Di depan kamera dia berbuat demikian untuk menampilkan hubungan dalam adegan-adegan film-film porno yang ditampilkan. Dia bukan pasangan yang halal. Ini dilakukan oleh yang non-muslim dan juga oleh orang-orang muslim. Melakukannya kemudian untuk ditonton oleh orang. Film kan untuk ditonton. Untuk ditonton oleh orang. Ini juga lebih jauh dan lebih berat hukumannya karena perbuatan mereka itu jelas-jelas tidak dibenarkan oleh Allah. Ya, tanpa direkam pun, tanpa dikamerakan pun juga diharamkan Allah. Kemudian sudahlah itu perbuatan dosa besar, kemudian tujuannya untuk ditonton oleh orang, ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu dua hadis dalam bab yang ke-21 ini, dan ini sebagai adab pedoman yang mesti kita ketahui dalam hubungan rumah tangga. Dalam hubungan rumah tangga memang ini kita kalau tidak membaca hadis seperti ini mungkin menganggap biasa-biasa saja atau hanya sebatas pelampiasan, apalagi kalau yang diceritakan tentang itu adalah teman dekat saja. Kan ini teman dekat saya. Ya, ini teman dekat saya menceritakan, alhamdulillah saya dapatkan istri yang luar biasa, bodinya, padahal itu rahasia istrinya, dia sendiri yang harus menikmati. Makanya di antara yang semakna dengan ini, ketika istri itu tidak dibiarkan memperagakan kecantikan di depan orang banyak, ini termasuk dayus yang diharamkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dayus adalah membiarkan istri menampilkan kecantikannya, berbuat pelanggaran di hadapan mata sementara sang suami tenang-tenang saja. Ya. Tidak merasa cemburu ketika istrinya cipika-cipiki dengan orang lain, bersalaman dengan orang lain, berpelukan dengan orang lain. Mana suami? Mana jiwa seorang suami yang merasa dia yang hanya sendiri yang harus menikmati istrinya? Makanya Islam mengajarkan demikian. Dan ini yang membuat sebagian rumah tangga dalam Islam itu tetap harmonis. Karena pasangan suami istri menikmati satu sama lain dan tidak ada orang lain di situ. Kalaupun ada, itu untuk orang lain yang juga khusus untuk suaminya. Bila mana ada poligami, bukan orang yang sembarangan, dia tidak berbelanja di luar. Sebagaimana sekarang banyak istri-istri yang menentang poligami dan membiarkan suaminya berbelanja di luar, di hotel-hotel, di tempat lokalisasi. Kemudian punya pasangan gelapnya, punya wanita simpanannya, membiarkan suami melakukan itu lebih dari satu wanita, sementara tidak membiarkan suaminya untuk melakukan hubungan yang resmi, yang sempit dalam ukuran apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ini bila mana itu sudah didapatkan oleh kedua-duanya, maka itu hanya rahasia mereka berdua. Bila mana sudah tersebar kepada yang lain, walaupun teman dekat, maka ini masuk dalam larangan yang ada dalam hadis ini, dan bahkan sampai hukumnya kepada haram, karena memang ancaman dari Nabi sangat kuat. Makanya di antara definisi dosa besar, definisi dosa besar yang disampaikan oleh ulama termasuk Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, yaitu bila mana ada ancaman hukuman di akhirat. Ini termasuk kategori dosa besar, dan ini ancaman di akhirat. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya nanti di sisi Allah pada hari kiamat, orang ini. Berarti ini dosa besar. Ini dosa besar. Dan seperti tadi juga, wanita yang menolak ajakan suaminya, ini dosa besar karena ancaman laknat. Ini juga termasuk kriteria dan tanda-tanda dosa besar yang diberikan oleh ulama. Bila mana ada ancaman laknat, bila mana ada ancaman hukuman, bila mana ada ancaman buruknya keadaan nanti di akhirat, ini semuanya adalah termasuk dalam kategori dosa besar. Jadi dua bab yang telah kita selesaikan tadi itu berkenaan dengan dosa besar yang terjadi di rumah tangga atau di pasangan, di antara pasangan suami istri dalam kehidupan seorang muslim. Baik itu pada istri dan suami dalam masalah menolak ajakan pasangannya, ini dosa besar, dan juga seorang suami yang dengan bangga menceritakan tentang apa yang ia dapatkan dari istrinya, ini juga termasuk dosa besar. Wal-iyadzubillah, semoga kita bisa menerapkan, bisa mempraktekkan apa yang terkandung dalam bab-bab yang telah kita dapatkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita jauh dari apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ pelajaran kita pada pagi hari ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.